Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاتح إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافئة وعلى أرواح جميع من أمر هذه المصلى وعبد الله فيها سابقا ولاحقا وأصولهم وفروعهم وخصوصا من كانت القراءه وخصوصا الى الروح قد بالارشاد وغوث العباد والبلاد الاحياء عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتعلقين بهم والارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين والارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا واموات اهل هذه البلده من اهل لا اله الا الله واحياهم الى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن المجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علوم منفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين وأوحى الله إلى آدم عليه السلام أربع خصال فيهن جماع الخير لك ولوالديك خصلة لي وخصلة لك وخصلة فيما بيني وبينك وخصلة فيما بينك وبين عبادي أما التي هي لي فتصدقني ولا تشرك بشيئا وأما التي هي لك فأعمالك أجزيك به وأما التي فيما بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي فيما بينك وبين عبادي فتسحبهم كما تحب أن يسحبوك. الله سبحانه وتعالى mewahyukan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam arba khisalin, empat hal, empat perkara. Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Adam tentang empat perkara. Katanya Allah di dalam wahyunya, fihinna jima'al khair laka wali walidik. Di dalam empat perkara ini terkumpulnya kebaikan untukmu dan untuk orang tuamu. Empat hal, empat perkara menjadi tempat kumpulnya kebaikan, baik untuk orang yang mengerjakan dan untuk kedua orang tuanya. Secara umum, kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak bila dari didikan orang tua, dukungan orang tua, support orang tua, maka orang tuanya ikut merasakan pahala, kenikmatan, keistimewaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada anaknya. Sekalipun itu anak yang melakukan, tapi orang tua ikut. Kenapa? Orang tuanya didik, ngajari. Atau orang tuanya yang dorong, orang tuanya yang mensupport, orang tuanya yang memerintahkan, diajarkan kepada orang lain, tapi orang tuanya yang nyuruh. Nah, ini orang tuanya ikut andil mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh anak. Itu kalau orang tua, lo orang lain aja lo, orang lain. Jangankan anak, orang tua kepada anak, orang lain. Kita punya teman, kita ajak untuk menghadiri pengajian. Kita punya teman, kita ajak untuk melakukan kebaikan sosial atau yang lain sebagainya. Teman kita ikut, lo kita ini mendapatkan pahala yang sama. Double jadi. Kita kalau ikut, teman kita ikut, kita mendapatkan pahala double. Satu karena kita sendiri, yang dua karena teman kita. Kalaupun kita gak ikut, teman kita yang ikut, misalnya ini, kita ada udzur, gak bisa ikut, teman kita tetap berangkat, kita tetap mendapatkan pahalanya. Karena Rasulullah addal 'alal khair kafa'ile. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang yang lain itu seperti orang yang mengerjakannya. Ini sekalipun dia tidak melakukannya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, diterangkan oleh Rasulullah, tidak kurang sedikit pun pahalanya. Plek podo. Sama persis dengan orang yang mengerjakannya sekalipun dia tidak melakukannya. Oh, apalagi orang tua. Apalagi orang tua. Karena itu orang tua ini memiliki kewajiban mendidik. Lah keuntungan orang tua ketika anaknya berhasil, ketika anaknya mengikuti perintahnya, menjalankan apa yang diinginkan orang tua, akhirnya orang tua ini sekalipun sudah meninggal mendapatkan kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Apalagi kalau anaknya menularkan ke cucunya, cucunya menularkan ke anaknya menjadi cicitnya, lu terus gak berhenti. Karena itu beruntung orang yang memiliki keturunan baik, baik, baik, baik, baik, baik, sampai hari kiamat misalnya. Enak nih. Enak yang mana? Lu enak yang atas-atas ini. Seperti MLM. Seperti MLM. Tapi ndak enak MLM ini sing nisor. Ndak enaknya MLM ini yang bawah. Ketika dia enggak berjalan, tuku tok sing untung dukure. Yang untung lagi atasnya lagi, terus demikian. Tapi kalau ini ndak, ini dia tetap dapat. Sekalipun dia tidak mengerjakan, dia tetap dapat. Enggak seperti MLM yang dibuat oleh manusia merugikan yang bawah. Kalau ini enggak, tetap dapat. Nah, katanya Allah, empat hal ini terkumpul kebaikan untuk orang yang melakukan dan untuk orang tuanya. Lah, empat ini dibagi oleh Allah. Ada satu perkara antara aku, katanya Allah, dan kamu. Ini antara Allah dan orang yang melakukan. Satu perkara lagi, yang kedua. Yang pertama, untukku dan untukmu. Yang pertama, untukku dan untukmu. Yang kedua, antara aku dan kamu. Yang pertama, untukku dan untukmu. Yang kedua, antara aku dan kamu. Yang ketiga, antara kamu dan para hambaku yang lain. Yang keempat, enggak. Yang empat, yang pertama, untukmu dan kedua orang tuamu. Yang kedua, untukku, untuk Allah, dan untukmu. Yang ketiga, antara aku dan antara kamu. Dan yang keempat, antara aku dan antara kamu dan antara para hambaku. Limpat. Jadi untukku dan untuk orang untukmu dan untuk orang tuamu. Untukku dan untukmu, katanya Allah, antara aku dan kamu, antara kamu dan para hambaku, empat. Diperinci oleh Allah. Amallati hiyali, adapun yang untukku dan untukmu, atau adapun yang untukku, adapun yang untukku, fatusaddiqni wala tusyrik bi syai'a. Yang untukku, katanya Allah, berimanlah kepadaku, yakinlah kepadaku, percayalah kepadaku, wala tusyrik bi syai'a. Jangan kamu menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Itu yang untuk Allah. Dari kita untuk Allah. Imanlah kepada Allah, percayalah, yakinlah. Jangan coba-coba menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan ini menjadi perintahnya Allah dalam ayat Al-Qur'an, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Begitu juga yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, katanya Luqman, jangan kamu melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa atau kezaliman yang sangat agung. Nabi Muhammad menyebutkan syirik ini di antara dosa-dosa besar yang sangat harus dijauhi. Katanya Rasulullah, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Ini terutamanya. Terutamanya disebutkan oleh Nabi untuk terutamanya. Bukan berarti yang lain boleh kita deketi, boleh kita lakukan, enggak. Dosa kecil sudah sangat dianjurkan untuk kita tinggalkan. Lebih-lebih dosa besar, lebih lagi 7 ini. Yang pertama dari 7 ini adalah asyirku billah atau al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Lah Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, sebagaimana yang sudah setiap hari wajib kita ungkapkan di dalam setiap sholat kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu, kami beribadah hanya. Hanya. Berarti tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kita untuk Allah. Allah enggak minta banyak sudah. Allah enggak minta. Yakinlah kepadaku, percayalah kepadaku, berimanlah kepadaku. Wa ammal lati hiya laka, adapun yang untukmu. Adapun yang untukmu, fa'amaluka ajzika bih, yang untukmu adalah amal kebaikan, amal ketaatan, ibadah yang kamu kerjakan, ajzika bih, aku akan membalasnya. Yang untuk kita, dari yang kita perbuat kepada Allah, untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah itu membalas tidak sesuai dengan yang kita kerjakan. Tidak sesuai dengan yang kita kerjakan. Lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad ini. Lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sesuai. Pekerjaan kecil, pekerjaan sedikit mendapatkan pahala balasan yang besar. Mengingatkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, kita ini duduk, mungkin yang salat subuh berjamaah di sini sampai terbitnya matahari misalnya, berapa amalan yang dilakukan? Mulai salat sunnah fajar, kemudian zikir yang disunahkan sebelum salat subuh, dari subhanallah bihamdi subhanallah aladzim astaghfirullah, kemudian dilanjut dengan doa fajar, dilanjut dengan zikir ya hayu ya gayyum la ilaha illa anta, dilanjut dengan ya hayu ya gayyum ahyil qulub tahya waslih lana al-amal fid dini wad dunya, kemudian salat berjamaah. Setelah salat berjamaah kita membaca zikir lagi, zikir setelah salat seperti pada umumnya, kemudian ditambah lagi dengan wirdul latif, ditambah dengan yasin, ditambah dengan wirdu sakran, ditambah dengan wirdun nawawi, kemudian doa hasbunallah wa ni'mal wakil wa ufawidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, kemudian ditambah dengan doa ya rabbana, kemudian mengaji ilmu baik dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun kitab yang lainnya sampai teman. Loh, ini kalau kita hitung sedikit dari waktu 24 jam kita, dari waktu 24 jam hanya mungkin kepake 2-3 jam. Taruh 4 jam. Masih ada sisa 20 jam dari kehidupan kita. Tapi 4 jam yang kita pakai tadi ini, yang kita pakai tadi ini, 4 jam yang kita pakai, balasannya sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, seperti orang yang haji umrah sempurna sempurna sempurna. Loh, ini balasan yang enggak setimpal. Lah orang kalau mau umroh butuh mengumpulkan uang, nggak cukup satu hari dua hari itu. Taruh bisa mengumpulkan uang untuk bisa berjalan umroh satu hari, butuh 24 jam berarti dia. Kita nggak butuh 24 jam untuk bisa umroh mendapatkan pahala yang sempurna lagi. Kesempurnaannya bukan sekali disebutkan oleh Rasulullah, sempurna sempurna sempurna. Nggak butuh biaya besar, nggak butuh biaya banyak. Lunggu tok, mari sembahyang subuh ini bisa kita lakukan setiap hari kita, bukan hanya di hari Ahad atau Jumat, tapi setiap hari. Kalau kita mau beribadah seperti itu di rumah kita, mulai sholat subuh sampai terbitnya matahari, orang haji umroh sempurna sempurna sempurna. Apalagi ngelengi duit kayak haji, butuh waktu yang sangat panjang dan lama. Ini balasan yang diberikan oleh Allah, enggak setimpal, enggak sebanding dengan yang kita lakukan. Minimal minimal seperti yang sering kita ingatkan, satu dibalas 10. Itu sudah enggak sebanding. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan kebaikan satu, maka dia akan mendapatkan 10 seperti kebaikan yang dia lakukan. Enggak sebanding. Tidak sebanding sama sekali. Nah itu untuk kita dari Allah. Itu yang untuk kita dari Allah. Amal perbuatan, kebaikan, ketaatan dan ibadah yang dibalas oleh Allah untuk kita. Wa amal lati fi ma baini wa bainak. Adapun yang antara aku dan kamu, yang antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah, fa alaika du'a wa alayya al-ijabah. Wajib atas kamu berdoa, wajib atasku mengijabahi doa. Ini perintahnya Allah, wahyunya Allah kepada Nabi Adam. Fa'alaikal du'a wa 'alayyal ijabah. Katanya Allah, wajib atas kamu berdoa, wajib atasku mengijabahi doamu. Karena itu Allah berjanji. Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Aku akan ijabai. Nah, tugas kita hanya berdoa. Tugas kita hanya berdoa. Karena itu kalau kita baca doa fajar, Allahumma hada ya Aba, Allahumma ilaika hada du'a wa minkal ijabah. Ya Allah, kepadamu permohonan ini aku panjatkan, aku mintakan. Wa minkal ijabah, dan darimu al ijabah. pengabulan, ya, doa fajar yang kita baca itu. Jadi tugas kita selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan kita minta setiap doa kita harus langsung diijabahi. Ya kita harus tengok diri kita. Kita harus lihat diri kita. Jangan kita minta kemudian jauh langsung dituruti. Lah sekarang kita dengan perintahnya Allah bagaimana? Anak itu anak. Anak minta ke orang tua. Gak mungkin orang tua selalu menuruti. Melihat anaknya, kalau anaknya itu selalu mengikuti perintahnya orang tua, mungkin setiap anaknya minta dikasih. Tapi kalau anaknya itu kadang ngikuti, kadang tidak, kadang disuruh langsung, kadang tidak, maka ya gak bisa orang tua permintaan anaknya langsung diikuti, gak bisa. Nah sebenarnya dengan Allah, Allah kepada kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Tapi jangan kita minta Allah langsung memberikan kepada kita. Lihat diri kita sendiri. Lihat diri kita. Tapi Allah sudah berjanji akan mengijabai. Tapi kapan itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amalati fi ma bainak wa baina ibadi fatashabuhum kama tuhib an yashabuk. Adapun yang antara kamu dan para hambaku, ini menjelaskan tentang kehidupan bermasyarakat. Karena kita hidup ada orang di kanan kiri kita. Bisa itu orang yang seiman dengan kita, bisa bukan. Bisa dia kerabat kita, bisa juga bukan. Antara kita dengan para hambanya Allah. Apa itu? Fatashabuhum. Bertemanlah kepada mereka, berkumpullah dengan mereka, bergaullah dengan mereka, kama tuhib an yashabuk, sebagaimana kamu ingin mereka menemanimu. Yang pertama diri kita kepada orang gimana? Diri kita kepada orang bagaimana? Kalau kita kepingin orang itu baik dengan kita, perhatian dengan kita, maka hendaknya kamu seperti itu. Hendaknya kita perhatian, kita baik. Yang salah sekarang kan enggak? Yang salah itu kita menuntut orang baik kepada kita. Orang mengikuti maunya kita, tapi kita enggak mengikuti maunya orang. Kemudian kita, apa itu? Tak kandani, tak kena pancet. Kita nuntut orang, kita enggak melihat diri kita. Ini yang salah. Yang diperintahkan oleh Allah itu, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Adam, pertama kamu. Jika kamu ingin orang lain berbuat baik kepada kamu, maka hendaknya kamu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kamu ingin orang lain perhatian kepada kamu, hendaknya kamu perhatian. Karena itu katanya Rasulullah, amilin nas kama tuhib an yu'amilakan nas. Mu'amalailah orang sebagaimana kamu ingin orang bermu'amalah kepada kamu. Kita ingin orang bermu'amalah kepada kita bagaimana? Baik, sopan, akhlak, dan yang lain sebagainya. Ya berarti kamu harus seperti itu kepada orang. Kamu harus seperti itu kepada orang. Ada orang membutuhkan bantu, sehingga kamu ketika membutuhkan orang akan membantu. Jangan kita minta dibantu toh, tidak mau bantu. Minta dibantu. Ketika kesusahan, awas kon, hati-hati kon. Aku susah tidak dia bantu blas, hati-hati. Telon. Tapi ketika orang kesusahan, kita sok nggak tahu. Kita cuek, ya nggak bisa, nggak bisa. Ya harus ada imbal baliknya. Ketika kita membantu, orang lain akan membantu. Yang keliru itu bagaimana? Kita sudah membantu, orang lain gak membantu. Yang salah dia, jangan kita mau ngikuti dia. Jangan kita mau mengikuti dia. Yang salah dia. Nah karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita dapat mengerjakan apa yang menjadi kebaikan untuk kita di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan dari ibadah ketaatan, mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan andil yang besar melebihi apa yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, menutupi segala aib kekurangan kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.